lihat bab mausul masalah yang ke-6. Baik. Tah. Ma li ghairil aqil. Ma untuk yang tidak berakal. Terus waqad tustamalu lil aqil. Dan seterusnya, ya kan? Naam. Tambahi au. Idza dalat au idza dalat ala naw'in pakai ain ala naw'in min sifati man ya'kilu aw idza dallat ala naw'in min sifati man ya'kilu. Atau menunjukkan jenis dari sifat atau macam dari sifat orang yang bakal. Nah, contohnya itu fankihu ma tabalakum minan nisa'i ay fankihu at-tayyibata minan nisa'i jadi artinya nikahilah yang baik-baik untuk kalian dari wanita, maksudnya menikahlah dengan wanita yang baik-baik yang memiliki sifat yang baik-baik. Cuma di sini itu menunjukkan macam atau jenis dari sifat orang yang berakal. Alas, ya. Nah. Tuh. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan al-mu'arraf bi ajati ta'rif. Al-mas'alah itu al-khamisah. Nah. Al allati lil jinsi salafatu alwa'in al-latiri jinsi atau jinsiyah ada tiga macam. Al-awwal libayanil haqiqah, libayani al haqiqati, wadhabituha Allah Allah yasruha wuku'u kullin mawki'aha, qawli ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin, wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin. Suratul Anbiya ayat 30. Al-mu'adu bil-ma'i al-maniyu, la Yang pertama, libayaril haqiqah. Ketentuannya ialah tidak bisa ditempati lafaz ulul. Contoh firman Allah Ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari sebagian air segala sesuatu yang hidup. Yang dimaksud dengan alma di sini ialah air mani. Tidak setiap air, nah, la kulma. Jadi kalau ditakdirkan min kullil ma'i, tidak bisa, karena alma di sini ialah jenis air yang memiliki hakikat tertentu. Nah, asal istighraqil afradi, istighraqil afradi, wa dhabituha ayasluha khulu ayasluha wuku'u kullin mawdi'aha haqiqatan. Ayasluha wuku'u kullin mawdi'aha haqiqatan. Nahu qawli ta'ala wa khuliqal insanu da'ifa, surah An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu da'ifa, surah An-Nisa ayat 28. Wal mu'athu bil insan kullul insan, yang kedua disebut listirakil afad. Ketentuannya ialah lafad yang dimasuki oleh al jinsiyah tadi bisa ditempati oleh lafad kullun secara kenyataan, hakikat. Contoh firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu da'ifah, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Yang dimaksud dengan al-insan di sini ialah kullul insan, semua manusia. Artinya kalau kita tambahi lafaz kullun, secara kenyataan memang seperti itu. Setiap manusia memang diciptakan dalam kondisi apa? Lemah. Pada yang muncul langsung kuat, ya, nah, lemah. Namanya istirahatil afal, mencakup seluruhnya. Atsalits listighraqi khasa'isil afradi listighraqi khasa'isi al-afradi wa dhabituha ayyasluha wuku'u kullin mawki'aha ayyasluha wuku'u kullin mawki'aha majazan wadhalika limubalaghah lilmubalaghati fil madhi aw ad-dhab wadhalika lilmubalaghati fil madhi aw ad-dhab anta ar-rajulu ilman wal mu'abbir rajul kullu rajul majazan lil madhi yang ketika disebut istighraqi khasa'isil afa'at ketentuannya ialah lafaz yang dimasuki oleh al-jinsiyah bisa ditempati oleh kullun tetapi secara majaz kiasan saja tidak kenyataan. Hal itu dilakukan untuk melebih-lebihkan dalam apa ini memuji atau mencela. Contoh anta rajulu ilman, engkau adalah ilmu. Nah, engkau adalah ilmu dari seluruh ilmu. Atau engkau memiliki ilmu dari seluruh ilmu yang ada pada laki-laki antara juru ilman semua yang ada pada laki-laki ilmunya itu ada padamu ya untuk berlebihan dalam apa ini memuji, tapi secara kenyataan coba ada juga ilmunya orang yang enggak kita miliki ya, nah namanya listir aqi khasa isil af'al waqat masala, waqat masala ba'dul nuhati lihada biqawli ta'ala dhalikal kitabu la aiba fi dhalika al kitabu la aiba fi. Surah Al-Baqarah ayat 2. Wal mu'ad bil kitab kullul kitab majazan mubalaghatan fi madhihi liqaulihi hawiyan li jami'i khasa'isil kutubi al-mamduha, li jami'i khasa'isil kutubi al-mamduha. Sebagian ahli nahwu memberi contoh untuk jenis ini istiraq khasa'is lafaz dengan firman Allah Ta'ala dzalikal kitabu la riba fi, Surah Al-Baqarah ayat kedua. Al-Quran itu adalah kitab, yakni seluruh kitab. Maksudnya ialah secara majaz untuk memuji keutamaan Al-Quran, karena Al-Quran meliputi semua keistimewaan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya yang terpuji. Jadi Al-Quran na'am itu ialah Al-Kitab ay kulul kitab majazan ya, mubalaghatan fi madhihi. Al-Quran itu dianggap seperti seluruh kitab secara majaz, tidak secara kenyataan, dalam rangka memuji secara berlebihan terhadap Al-Quran, karena Al-Quran memang memuat seluruh istimewaan-istimewaan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya yang dapat pujian. Kalau ada yang bertanya antara julu ilman, ilma jadi apa? Antara julu ilman jadi apa? Tanggis lampasan parah. Antam tada arjul khobar ilman tamjiz. Itu tamis muhawwal atau ghair muhawwal? Tamjiz nisbah yang muhawwal minal tada takdirnya itu ilmuka fi kulli rajul. Atau ilmu rajuli inda ternyata ilmu kulli rajul indak. Al-mas'alatu as-sadisah. Masalah yang ke-6. An-namatu jam'uhu anmatun wanimatun an-namat bentuk jamaknya ialah an-matun dan limatun. Bahwa al-jama'atu minan nasi alladzina amruhum wahid, qalahu al-Jauhari. Jadi an-nabat jamaknya an-matun atau limat, artinya ialah sekelompok orang yang memiliki satu urusan, sekelompok orang yang memiliki satu urusan. Oh, satu sama-sama apat, abad. Nah, urusannya sama, itu musyawarah atau kelompok makan, ya, namat. Ini penjelasan dari Al-Jauhar. Waqilah dha'fun minal busuti, walaupun minal kusuti, pakai sin tak minal kusut. Lamat itu sejenis permadani, kusut itu permadani. Wadhalika qawluhu, itulah yang dimaksud fanamatun arafta kul fihi an-namat, fanamatun arafta kul fihi an-namat. Baik. Fa namatul araf taqul fihi al-amal. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Qattu zadu al fala tufidu at-ta'rifa Qattu zadu al fala tufidu at-ta'rifa Takadalah al ditambahkan pada suatu lafad tapi tidak menyebabkan lafad tadi ma'arifan wahya nau'ani al awal Az-za'idatu al-lazimah Az-za'idatu al-lazimah Fahiya la tufa'iku ma tashabuhu Fahiya la tufa'iku ma tashabuhu Ma tashabuhu Jadi al-sa'idah ada dua Yang pertama Zaidah lazima yaitu al yang tidak bisa dipisah dari lafaz yang dimasukinya nempel terus ya enggak bisa dipisahkan namanya az-zaidah al-lazima Allati fi alamin Allati fi alamin Allatu Nahu Allatu Walaqru ismu sallamin kana bi Makkah. وكان يبث في الجاهلية namanya al-lazimah ya, ditambahkan pada suatu lafaz dan tidak bisa dilepas, namanya zaid al-lazimah, seperti yang terjadi pada isim alam, contohnya al-latu al-lata ya, nama berhala di Makkah yang disembah di masa jahiliyah. Wal Uzza, wal Uzza dalam Quran ismu sunamin kana bi Makkah wa kana yubadu fil jahiliyah. Al Uzza, nama berhala yang ada di kota Makkah yang juga disembah di masa jahiliyah. Awalnya itu Zaid dan Lazimah ya. Was-samau'al pakai hamzah di atas alif. As-samau'al dalam Quran ismu rajulin wa al-yasa' wal-yasa' al-yasa' al-yasa' pakai ayat dalam Quran ismu rajulin أو كالتي أو كالتي في الأسماء الموصولة نحو الذي والتي ونحوهما لأن تعرف الموصول لأن تعرف الموصول إنما هو بالصلة لا بال على الأصح لأن تعرف الموصول إنما هو بالصلة لا بال على الأصح Naam. Contoh termasuk yang zaidah lazimah, yang tidak bisa kepisah dari lafaz yang dimasukinya ialah yang masuk pada isim-isim mausul. Alladhi, allati, atau yang semisalnya itu alnya apa ini? Zaidah lazimah, tidak bisa dilepas dari lafaz itu. Karena yang memakrifatkan isim mausul itu bukan al, tapi apa ini? Silah sesudahnya, ya, menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa yang disebut al zaidah bukan al ditaarif. Wa amma al-ana wa ambal al-ana fannuhatu ikhtalafu fadhahaba قوم إلى أن أل فيها لتعريف الحضور ditakrifi al-huduri dalam kurung bil-ahdi al-huduri وذهب ابن مالك وفاقا للزجاج illa anna al fiha zaidatun ataupun al-ana al-an kata al-nya ya al-ana ini para ulama ahli nahwu berbeda pendapat sebagian kaum ahli nahwu berpendapat bahwasanya al yang ada pada al-ana itu ma'rifat li ta'rif al-khudu' atau istilahnya lil adi al-khudu'i. Di maknanya tadi al-an itu al-waktu al-hal. Sebagian yang lain, yakni Ibnu Malik, beliau setuju dengan pendapat Az-Zajjaj bahwa al yang ada pada al-ana itu zaidah lazimah. Kasih Allah. Zaidah lazim, apa baik? Zaidatun lazimatun. Nah, warajib al-qaul awal. Allahu a'lam. Berarti pendapat yang mengatakan bahwasanya al-an itu al-yawin li ta'rif li bayani al-khudu' atau li ahdi dzikri li ahdi apa? Al-khudu'i. Nah, wadalika qawluhu waqattu zadu laziman kallati wal'ana walladina thumballati. Waqattu zadu laziman kallati dilata mama pahala wal'an dan al'an. Nanti beliau berpendapat alnya termasuk sa'idah ya. Walladina dan alladina thumma allati kemudian allati. Allati itu semausul. Az-za'idatu ghayrul lazimati. Wahia allati wa hiya allati amkanat antufa riqa ma tashahu wa allati amkanat antufa riqa ma tashahu. Yang kedua namanya az-zaidah ghairu lazimah. Ini ialah al-zaidah yang memungkinkan untuk dipisah dari lafaz yang dimasukinya, tapi sama-sama tidak menyebabkan lafaz yang dimasukinya apa? Ma'rifat. Karena semata-mata zaidah, bukan untuk memakrifatkan. Kaziyadatiha fi ba'dil a'lami al-manqulati lidhwaruati fi syi'r ka qawl syair walaqad nahaituka an banatil awbari walaqad nahaituka an banatil awbari. Wa banatu awbar alamun li nau'in minal kamati kam'ah pakai hamzah di atas alif contoh yang zaidah ghairu lazimah itu biasa masuk pada sebagian alam mangkul untuk darurat syair seperti ucapan penyair, walaqatna haituka an banatil aubar, sungguh aku telah melarangmu makan banatil aubar. Ini asalnya kan pakai al-banatu aubar, itu ialah nama jenis kam'ah atau jamur. Apa itu apa? Jamur. Nah, ditambahkan di situ libur atau syir, karena darurat syir, ya. Seandainya dilepas dari lafaz itu, tidak masalah. Hanya itu aubar, ya. Asalnya seperti itu. Au li lamhil makna al-asri au wadhalika qawluhu astadu walbi'a'in kafanatil awbari walbi'a'in kafanatil awbari walbi'a'in kafanatil awbari tambahkan untuk darurat saya kepada sebagian alam mangkul seperti banatul aubar. Au lilam khil makna al-asli Al-Fadli wal-Kha'ifi wal-Nu'mani waziyadatuha sama'iyyatun waziyadatuha sama'iyyatun termasuk yang zaidah ghairu lazimah itu yang ditambahkan pada sebagian alam makul lilam khil makna al-asli untuk memisahkan makna asal kalimat itu seperti al-fadl si-fadl dikasih al agar anaknya itu memiliki keutamaan. Fadl artinya apa ini? Keutamaan. Berarti al-fadl. Namanya lilam khay itu gitu, memisahkan makna asal. Memberi nama seseorang dengan alam mangkul terus dikasih al lilam khay untuk mengisyaratkan makna asal lafaz tadi. Naam al-fadl si fadl, tapi yang diinginkan sama orang tuanya ialah enggak semata-mata si fadl, tapi dia adalah pemilik keutamaan. Al-Harith juga demikian. Itu untuk menunjukkan makna asalnya, bukan semata-mata si Al-Harith, tapi apa ini, dia memang apa, biasa bajak tanah. Sangka lola tanah ya, nah ini tuan tanah, bos berarti ya, nak bos tanah. Akan menunjukkan keberanian. Singa itu di antara kuliahnya itu ialah Abul Har. Singa-singa itu punya kunyah ya Abul Har. Allah. Nah, ya mungkin suka nak kambing yang sembunyi itu. Taib. Atau An-Nu'man. Naam. An-Nu'man itu kan si Nu'man, asalnya Nu'man. Dikasih al supaya yang punya nama itu selalu ingat makna asal dari nama itu. Nah, Nu'man itu sejenis bunga yang berbentuk bintang. Jadi dikasih nama An-Nu'man itu harapannya supaya dia itu menjadi bintang, menjadi bunga. Nah, yang bermanfaat, yang prestasi gitu, An-Nu'man. Begitu ya. Tapi ini penambahan al pada sebagian isim alam sifatnya sama iya. Harus kita dengar langsung dari Arab, gak bisa kita seenaknya masa. Tayyib. La yuqasu alaihi ghayruhu. Tidak boleh dikiaskan dengan yang lain. Lakin lakin ذهب بعض الهاد إلى جواز القياس tapi sebagian ahli nahwu berpendapat boleh dikiaskan. فَيَجُزُ لَنَا أن نقول في من اسم الصالح جاء الصالح فيجوز لنا أن نقول في من اسم صالح جاء الصالح Thank you. nal mahu fi dalika makna sholah fil musamma. Nal mahu fi dalika makna as-sholahi fil musamma. Jadi boleh bagi kita untuk mengatakan kepada yang namanya sholih, ja'a as-sholih, kasih al ya. Tujuannya ialah kita ingin mengisyaratkan kepadanya tentang makna kesolihan ya, di kandungan namanya tadi. Jadi kamu itu sholih ya, maka dipanggil as-sholih dengan harapan dia orang yang apa ini baik, enggak semata-mata nama. Tayyib. Wa dzalika qawluhu wa ba'dul a'lam alaihi dakhala lilam khima qad kana anhu nukila kal fadli wal kharifi wal nu'mani fadikruda wa khatfuhu siyani. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilam khima qad kana anhu nukila kal fadli wal kharifi wal nu'mani fadikruda wa khatfuhu siyani. Disebutkan alnya atau dibuang sama, enggak mempengaruhi kemakrifatannya ya. Tapi bisa dilepas, makanya za'idah ghairu lazimah. Wa kaziyadatiha fit tamyizi. Wa kaziyadatiha fit tamyizi. Ibtiraan kaqaul syair wa tibtan nafsa ya Qais. Wadhalika qawluhu kada watibta nafsa ya Qaisus Sari. Termasuk yang ditambahkan ghairu lazimah, enggak permanen, itu ialah al yang ditambahkan pada tamyiz karena darurat. Tamyiz itu kan nakirah ya. Nah, kok dikasih al itu bukan menunjukkan dia ma'rifat, tapi al dia itu za'idah ghairu lazimah untuk menunjukkan darurat. Contoh dalam ucapan penyair watibta nafsa ya Qais ya. Asalnya watibta nafsan kasih al-al an-nafsa. Itulah ucapannya Ibn Malik, kada wa tiqa nafsa ya Qais as-sari. Masalah itu kan asamina naam min aksami min aksami al allati li ta'rif hiya al lil ghalaba al lil ghalabati nahu al madinah والمعد بالمدينة هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والأل فيها للغلبة وهي لا تهدف إلا في النداء أو الإضافة salah Diganti yang faedah masalah apa? 8, 6. Wamin al wamin naui al retau wamin naui al azaidah allazima ya al lil ghalabah allati dakhalat ala ba'dil a'lam nahu al-Madinah al-Aqabah والمعاد بهما مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والمكان المسمى بالعقبة termasuk al-zaidah lazimah ialah al-ghulabah yang masuk pada sebagian alam untuk menunjukkan penggunaannya secara apa ini populer. Jadi dia itu dikasih al supaya yang mendengar tahu yang dimaksud ialah tempat atau nama yang populer bukan nama umum seperti Al-Madinah dan dimaksud ialah Madinah itu asur Rasulullah. Tidak semua kota ya, menyalnya apa ini Lil-Ghulabah Al-Aqabah itu nama tempat yang bernama Al-Aqabah bukan setiap jalan yang ada di atas bukit Aqabah itu. Makna asalnya ialah jalan yang ada di atas bukit. Kalau dikasih Al-Aqabah, maka yang dimaksud ialah ini, tempat yang namanya Al-Aqabah, bukan jalan yang ada di atas bukit. Termasuk Al-Madinah, alnya ditambahkan lazimah. Nah, wa al la tuhdafu illa fin nida'i awil idhafah. Taqulu ya aqabatu, hadihi madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Disebut lazimah karena enggak boleh dibuang ya alnya, untuk menunjukkan ghalabah tadi. Tapi kalau menjadi munada atau mudhaf harus dibuang. Seperti ya aqabatu hadza madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. وذلك قوله وخطف الدين تنادي أو تضيف أو جف وفي غيرهما قد تنحذف المدى الغلبة تدي. Jika munada atau mudhaf maka wajib dibuang. Adapun kalau selain munada atau mudhaf kadang-kadang dibuang. Padahal kemasannya kan dibuang. Ya. Al-mas'alah itu atas ya. Waqad yakunu al-alam bil-ghalabati aiban. Alamu bil ghalabati aiban mudhafan. Kabni Umar, Kabni Abbas, Kabni Mas'ud. annahu ghalaba alal abadilati duna ghayrihim min awlati. Wabat yakunu al-alamu bil-ghalaba aydan mudafan kabli Umar wa bin Abbas wa bin Mas'ud fa'innahu ghalaba al-abadilati tula ghairihim min awlatihim. Terkadang isim alam itu juga ada yang dibikin al-ghalabah dan berbentuk mudhaf, jadi mewakili isim alam yang berbentuk mudhaf. Maksudnya ada al-lil-ghalabah yang mewakili alam yang berbentuk mudhaf, seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, mereka itu terkumpul dalam al-lil-ghalabah al-abadillah. Al-abadillah itu adalah kumpulan orang yang memiliki nama Abdullah. Ya. Tapi yang dimaukan dengannya ialah tidak semua Abdullah. Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas, dan Abdullah Ibnu Mas'ud, bukan yang lain dari anak-anaknya atau yang lain. Maka al-abadillah itu alnya lil ghalabah, mewakili alam yang mudhaf. Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud. Waqad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw masufu al kal aqabah. Jadi ada al yang lil ghalabah, ya, alnya ini zaidah. Ada yang dipakai mewakili mufrad seperti al madinah al aqabah, ada yang dipakai mewakili alam yang apa ini mudhaf seperti al-abadillah, itu al-lil-ghalabah mewakili alam-alam yang mudhaf, yaitu mewakili Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas. Mereka ialah para pemilik nama Abdullah dalam al-abadillah. Wallahu ta'ala bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang an-naqiyah wal-ma'arifah, ya. Tapi sebelum dilanjutkan alif tidak, kita imtihan ya. Kemis ya. Ya. Insyaallah kemis. Kemis besok atau kemisnya akan datang lagi? Sepakat. Ya, akan datang. Insyaallah. Assalamualaikum ya. Ini harus diselesaikan. Tidak lakukan. Saya minta maaf kalau bolong-bolong terus ya. Subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.